Bersyukur ini seperti berkah, mengubah situasi seperti di surga. Oh, kamu mentariku di kegelapan. Rasanya ku punya banyak cara menikmati semua momen dengan pelan-pelan. Cocok denganku gimana kok bisa? Hanya satu ku kita ujarnya. Caramu membisiku ku ingin mendengarnya. Pelan saja supaya bertahan lama. Kamu magnet dan aku adalah logam. Semakin dekat dan kamu pun buat rencananya. Pikiran itu mempercepat lariku. Yeah. matahari, melalui rintangan berduri. Aku akan terus mengejar mimpi, sampai matiku takkan berhenti. Walau tak abadi, tapi ku mengerti arti dari hidup ini. Walau itu pilih hanyalah sekali, ku tak akan berhenti. the speakers bang. Make your speakers bang.